Wayah pang sudah, hari berganti musim. Wayah pang sudah, Baris, bang bang bang bang, ku halangakan. Bang bang bang bang, ku halangakan. Rasa bapa lu lawan si Ading.